وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب الإخوة رحمكم الله. Kita masuk di bab baru, bab ma jaa anna sabab kufri bani Adam wa tarfihim dinahum huwa al-ghuluu fi shalihin. Bab apa yang datang yaitu dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sebab kekafiran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya adalah ghulu terhadap orang-orang saleh. Ghulu itu artinya melampaui batas, berlebihan di dalam memuji dan memuliakan, baik dengan ucapan atau dengan keyakinan. Ya, jadi sebab Bani Adam itu kafir, sebab Bani Adam itu meninggalkan agamanya adalah ini. Mereka apa? Ghulu terhadap orang-orang saleh. Mereka berlebihan, melampaui batas. Ya, di dalam memuji, memuliakan, mengagungkan orang-orang saleh. Keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid diterangkan annal musannif rahimahullah lamma bayyana ba'dha ma yaf'aluhu 'ibadul qubur مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذر ويستدل وهو الغلو في الصالحين. Bahwasanya penulis setelah menjelaskan sebagian dari apa yang dilakukan oleh para penyembah kubur terhadap orang-orang yang sudah mati berupa kesyirikan yang menghancurkan tauhid, maka beliau ingin dalam bab ini apa? Menjelaskan sebab. Ingin menjelaskan sebab kenapa kok para penyembah kubur itu sampai terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, beliau ingin menjelaskan sebab itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperingatkan supaya orang menjauhi sebab itu. Dan sebab tersebut adalah apa? Al-hul. Sikap itu adalah apa? Sikap hulu terhadap orang-orang soleh. Tadi berlebihan. Ya, memiliki ucapan, keyakinan, sikap yang berlebihan di dalam memuliakan dan menghormati orang-orang soleh. Nah, orang saleh di sini mencakup para nabi, ya, para wali dan yang lainnya. Nah, kemudian dibawakan oleh penulis surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian gulu terhadap atau dalam agama kalian. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasara. Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasara, jangan kalian guru dalam beragama. Ada, jangan kalian melampaui batas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara bentuk sikap guru yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka adalah guru terhadap Uzair. Uzair ini orang saleh. Tapi kemudian mereka mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasara, mereka hulu terhadap Isa, menganggapnya sebagai anak Allah. Nah, sehingga dalam ayat ini kita lihat makna secara global, Allah Ta'ala melarang orang-orang Yahudi dan Nasara dari melampaui apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk mereka. Ya, yaitu jangan sampai mereka mengangkat makhluk melebihi kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mereka mengangkat makhluk pada kedudukan yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dilarang. Nah, keterkaitan ayat dengan bab sangat jelas, bahwa di dalam ayat tadi ada larangan dari bersikap hulu secara mutlak. Ya, ada larangan dari apa? Bersikap melampaui batas secara mutlak. Maka mencakup di sini apa? Gulu terhadap orang-orang saleh. Tadi kan ayatnya la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlaku gulu dalam beragama. Maka ini termasuk itu apa? Gulu terhadap orang-orang saleh tidak boleh. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, bukankah ayat itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara? Terus apa kaitannya dengan kita kaum muslimin? Maka dikatakan, meskipun ayat itu ditujukan kepada ahlul kitab, tetapi berlaku umum untuk seluruh umat. Ya, sebagai peringatan bagi mereka agar tidak melakukan terhadap nabi-nabi mereka dan orang-orang sunnah mereka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Sehingga kita simpulkan faedah dari ayat 171 tadi. Pertama, tahrimul wulu fil ashas wal a'mal wa ghairi dhalika. Haramnya wulu terhadap seseorang atau suatu amalan dan yang lainnya. Jadi berlebihan, melampaui batas itu dilarang secara umum. Yang melampaui batas terhadap seorang individu atau melampaui batas terhadap satu amalan, satu tempat, tidak boleh. Nah, kan ada orang itu guru misalnya terhadap tempat kuburan misalnya, oh, sikapnya melampaui batas. Banyak kita dapati orang itu mensikapi kuburan melebihi sikap mereka terhadap masjid. Nah, ya kan? Melebihi sikap mereka terhadap masjid. Kemudian yang kedua, ar-raddu 'alal yahudi wan nasara wa man syabahum fi wuluhim fil ashas wal a'mal wa ghairihi. Ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara dan yang menyerupai mereka. Ya, bantahan terhadap siapapun yang menyerupai Al-Yahud dan Nasara. Ya, dalam sikap melampaui batas baik terhadap individu ataupun suatu amal. Yang ketiga, al-haqtu ala luzum al-i'tidal bid-din wa jami'il umuri baina janibal ifrad wa tafrid. Ayat ini mengandung makna sebaliknya. Kalau dilarang kita berlebihan, ya, dilarang kita melampaui batas, berarti apa sebaliknya? Kita diperintah, kita dianjurkan untuk senantiasa bersikap pertengahan. Ya, bersikap pertengahan dalam beragama. Juga dalam segala hal. Nah, jadi kita itu pertengahan antara yang ekstrim berlebihan dengan yang ekstrim meremehkan. Kita tengah-tengah. Ini dalam segala hal. Ya. Dan yang terakhir, khairul umur. Sebaik-baik perkara itu awsatuha. Yang tengah. Semuanya. Jadi kita misalnya bekerja, itu juga demikian. Ekstrim dalam bekerja itu juga tidak bagus. Terus tidak bekerja juga tidak bagus, ya kan? Ya kita tengah-tengah gitu loh. Bekerja tapi yang pertengahan. Ya sampai dalam ibadah pun juga demikian. Tidak boleh kita ekstrim melampaui batas. Seperti ketika ada sebagian sahabat yang mengatakan, oh kalau begitu saya akan sholat malam terus menerus, saya akan puasa terus menerus, saya tidak akan menikah karena ingin konsentrasi beribadah. Itu kan dilarang. Bahkan dikatakan sebagai bentuk sikap benci terhadap Islam. Tapi juga Rasulullah pernah menegur ketika ada orang yang apa namanya pernah sholat malam satu dia tinggalkan. Oh betul. La takunu mithla fulan kana yakumu min al-lail thumma taraka. Kamu jangan seperti fulan, dulu dia pernah sholat malam lalu dia tinggalkan. Ini yang mau sholat malam terus menerus semalam suntuk ditelah oleh Rasul, ini yang sudah tidak sholat juga ditegur. Tapi sikap pertengahan ditujukan Rasul, walakinni usalli wa arkud, tetapi aku adalah sholat juga tidur. Kan begitu. Ini sikap pertengahan. Baik, kemudian yang keempat, at-tahdzir minasyirki wa asbabihi wa wasa'ilihi. Peringatan keras dari perbuatan syirik dari sebab-sebab dan sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini diperingatkan. Sehingga di sini, meskipun itu belum syirik, tapi kalau menjadi sebab dan menjadi sarana yang mengantarkan kepada syirik, ini kita sudah harus tinggalkan. Kita harus hati-hati. Di sini sikap gulu, berlebihan dalam memuliakan orang sholat ini bukan syirik. Tetapi ini kalau dibiarkan, nanti akan mengantar kepada kesyirikan. Kan mesti diawali dari keyakinan yang berlebihan. Oh ini wali, dia diyakini bisa begini, meskipun sudah mati. Ya kan? Dia masih bisa begini-begini. Kan dari situ akhirnya apa? Orang berdoa kepadanya. Jatuh pada kesyirikan. Diawali dari keyakinan yang berlebihnya. Setelah itu dari ucapan. Ya. Sehingga lihat saja. Ketika ada satu tempat yang dikeramatkan. Mesti di situ ada ceritanya. Dan ada legenda. Ya kan? Ada legenda, ada hikayatnya. Dan itu mesti melampaui batas ceritanya itu. Ya. Bapak kalau ceritanya itu wajar-wajar saja, tidak laku. Ya, tidak mau orang nyepi ke situ, doa di situ, nyembelih kurban di situ, tidak mau. Jadi maka kita harus hati-hati dari semua perkara yang mengantar kepada kesyirikan, meskipun belum syirik. Nah, termasuk misalnya apa? Membangun kuburan, ya kan? Itu belum syirik, tapi akan mengantar ke sana. Maka sikap yang sangat bagus diambil oleh para sahabat. Nah, di antaranya Umar bin Khattab. Dulu dalam perjanjian Hudaybiyah itu terjadi baiat, kan? Baiat Ridwan, baiat untuk membela Utsman. Waktu itu Utsman tidak balik-balik, tidak ada beritanya ketika diutus untuk perundingan dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan itu Rasulullah mengambil baiat dari para sahabat di bawah satu pohon. Dan itu diabadikan. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya kan? Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang yang berbaiat kepada kamu di bawah pohon. Nah, kemudian ketika Umar bin Khattab melihat gejala orang kok mulai berlebihan mensikapi pohon itu. Orang salat di situ, nyepi di situ. Nah ini mulai ini, meskipun masih kepada Allah, tapi orang menganggap melakukan ibadah di bawah pohon itu lebih afdol, lebih utama, karena di sini dulu Rasulullah pernah membaiat para sahabat. Maka Umar bin Khattab datang bawa kampak, ditebang pohon itu, selesai. Tidak ada ibadah cagar budaya atau apa, ya. Dalam rangka untuk apa? Melindungi umat dari kesyirikan. Nah, itu namanya menghapus jejak sejarah. Wis ndak apa-apa. Ya, daripada ada petilasan tapi syirik. Ya. Ini kalau umat sekarang kan enggak. Semua disikapi berlebihan. Nah, di Jogja ada rumahnya Jenderal Sudirman. Hanya satu rumah yang dulu pernah jadi tempat istirahatnya Jenderal Besar ini. Ya, waktu perang gerilya melawan Belanda. Wah, situ masih disimpan. Kursi ini dulu pernah diduduki oleh Jenderal. Bajunya, lemarinya, tempat tidurnya. Ya, terus mana? Nanti di Banten ada rumahnya si Pitung. Ya, semua ini dikeramatkan. Ini bahaya, ini bisa mengantar kepada syirik. Quran wa fi sahih Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di qouli ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yahutha wa ya'uq wa nasra. Di dalam sahih, ya, yaitu sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau nafas ini menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala surat Nur ayat ke-23. Ibn Abbas ini adalah ahli tafsir dari kalangan sahabat. Nah, dan mereka berkata, siapa di sini mereka? Tokoh-tokoh kekafiran, kesyirikan. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan sesembahan kalian. Dan jangan pula kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr. Nah, jadi jangan kalian tinggalkan peribadatan kalian kepada selain Allah, khususnya peribadatan kepada lima ini, lima berhala ini. Nah, Ibn Abbas menerangkan hal ini, hadi asma'u rijalin salihin min qaumin Nuh, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah nama orang-orang soleh pada kaumnya Nuh. Yang namanya orang soleh punya pengikut, ya kan? Namanya orang soleh mesti punya pengikut. Falamma halaku awkha syaitan ila kaumihim animsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu. Maka ketika mereka ini mati, orang-orang soleh ini mati, maka syaitan membisikkan kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya, hendaknya kalian membuat patung, kemudian di majlis-majlis mereka yang dulu mereka biasa duduk beribadah, mengajar, ya, kemudian kamu namakan patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Maka dikerjakan. Walam tu'bad, belum disembah patung-patung itu. Karena memang tujuan mereka membuat patung sekedar untuk mengingatkan bahwa dulu kita pernah memiliki orang soleh, punya, memiliki guru yang ibadahnya masya Allah, amalannya masya Allah, sehingga kita terpacu untuk apa? Mengikuti dan meneladani mereka. Jadi sekedar untuk mengenang, ya, sekedar untuk mengenang mereka, sehingga nanti bisa napak tilas, ya, amalan-amalan mereka. Hatta idza halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubida, sampai ketiga generasi yang membuat patung ini sudah mati semuanya dan ilmu sudah dilupakan, artinya tujuan pembuatan patung itu generasi berikutnya sudah enggak paham. Baru kemudian patung-patung itu disembah. Jadi syaitan sabar sekali. Ya, sekian generasi ditunggu untuk apa? Menjerumuskan Bani Adam ke dalam kesyirikan. Generasi pertama dijadikan mereka memuliakan orang-orang soleh. Kemudian dijadikan mereka membuat patung-patung. Ya, tidak apa-apa, meskipun belum disembah patung itu, tidak apa-apa, ini sudah langkah yang luar biasa, sudah bikin patung duluan. Nah, nanti ketika sampai pada generasi di mana mereka tidak tahu tujuan pembuatan patung-patung itu, baru setan bisikkan, dulu nenek moyangmu beribadah kepada patung-patung itu. Meskipun mereka tidak melakukan, saya tidak melihat nenek moyang saya rukuk sujud kepada patung itu. Tetapi yang dijadikan pijakan oleh syaitan untuk menjerumuskan generasi apa? Lihat nenek moyangmu itu begitu khusyuk, ya, begitu tunduk di hadapan patung-patung itu. Ya. Kita juga bisa melihat ya, kita ada orang kekuburan, apalagi kuburan wali, apa berani dia cengengesan itu kan tidak berani. Bergurau, main-main, tertawa terbahak-bahak, lari sana lari sini. Oh, tidak berani. Ya kan? Meskipun tidak terlihat rukuk sujud kepada kuburan, tapi kehusukan ininya kepada Allah. Sampai ada pada tingkatan mereka ini tidak berani membelakangi kuburan. Jadi masuk, kalau masuk kan menghadap. Nanti keluar itu juga mundur mereka. Tidak berani balik kanan itu tidak berani. Takut kualat katanya. Ya. Sedangkan Imam Ibnu Qayyim menerangkan, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata tidak ada satu orang dari kalangan salaf, lamma matu akafu ala kuburihim, ketika orang-orang soleh itu meninggal, maka pengikutnya itu iktikaf di kuburan-kuburan mereka. Ya, kalau di sini apa nyepi ya, nyepi di kuburan-kuburan mereka. Ya, semedi di situ. Summa sawwaru tamatsilahum. Kemudian mereka membuat patung-patung orang soleh itu. Summa tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Dan setelah sekian lama, sekian waktu yang panjang, barulah patung-patung itu disembah oleh mereka. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah. Ya, ada tahapan-tahapan bagaimana orang itu sampai terjatuh pada peribadatan kepada patung. Nah. Ya. Makna global dari ucapan Ibn Abbas, bahwasanya Ibn Abbas menafsirkan tentang ayat mulia itu bahwa sesembahan, sesembahan yang disebutkan oleh Allah, ya, bahwa kaumnya Nuh itu saling berwasiat, saling mengingatkan sebagian dengan sebagian yang lain untuk terus menerus melakukan peribadatan kepada patung-patung itu setelah diperingatkan, dilarang oleh Nuh alaihi salam. Jadi setelah Nuh melarang, ayo kalian tidak boleh menyembah itu, kalian harus beribadah hanya kepada Allah, itu namanya syirik, kalian tinggalkan. Maka sebagian dengan semua saling mewasiatkan, ya, saling apa mengingatkan. Pokoknya kita harus terus mempertahankan agama ini, harus penyembahan kepada patung-patung ini. Ibn Abbas menjelaskan bahwa sesungguhnya patung-patung yang mereka sembah itu pada asalnya adalah nama orang-orang soleh dari kalangan mereka. Yang mereka melampaui batas dalam memuliakan, menghormati orang-orang soleh tadi. sehingga mereka pun apa? Ditipu oleh syaitan. Ya, ditipu oleh syaitan sehingga mereka apa? Membikin patung-patung tersebut. Sampai pada akhirnya apa? Patung itu pun disembah. Dijadikan sesembahan. Ya, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Adapun Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menyebutkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, cuman ada tambahan. Itu apa? Mereka beriktikaf. Sebelum mereka bikin patung, mereka apa? Beriktikaf terlebih dahulu di kubur-kubur mereka. Sehingga kalau mau diurutkan, ada dalam beberapa riwayat yang lain, kalau mau diurutkan, awal mula terjadinya kesyirikan, yaitu penyembahan patung itu apa? Diawali dari sikap melampaui batas, berlebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Kemudian diikuti dengan sikap apa? Iktikaf di kubur mereka. Ketika mati orang tuanya mereka iktikaf di situ, nyepi di situ. Setelah itu dalam keterangan lain apa? Mereka membuat gambar, membuat gambar orang-orang soleh, kemudian diletakkan di tempat-tempat ibadah mereka. Kita ditujuan untuk mengenang bahwa dulu kita punya tokoh, punya wali dan sebagainya. Setelah pembikinan gambar, di situ ada pembuatan patung. Pembuatan patung. Karena gambar ini tentu tidak lebih mendekati dibandingkan dengan patung. Kalau patung ini bisa persis. Setelah pembuatan patung, terakhir adalah apa? Penyembahan. Jadi ada tahapan-tahapan. Dan tahapan-tahapan itu dilalui oleh syaitan dengan sangat sabarnya. Nah, maka kita mestinya sebagai dai yang menyeru kepada al-haq, apa? Harus lebih sabar, jangan kalah dengan setan. Ya, kita dakwah ya di satu kampung misalnya ya, nggak dapat orang-orang tuanya sekarang, ya anaknya nantilah. Ya orang tuanya sulit kok diajak talim, anak-anaknya diajak TPA. Ya anaknya nggak mau ya nanti cucunya. Gitu, jangan putus asa. Ini kan juga sama. Generasi pertamanya dibikin gulu. Kemudian generasi keduanya bikin patung, ya kan? Sampai generasi berikutnya baru mereka bikin apa? Menyembah patung. Nah. Maka kita lihat ucapan Ibnu Abbas tadi menunjukkan bahwa sikap hulu terhadap orang saleh itu merupakan sebab terjadinya peribadatan kepada orang-orang saleh tadi. Baik, faedah, kita simpulkan faedah. Annal ghuluwa fi shalihin sababun li ibadatihim min dunillahi wa tarki dinin bil kulliyati. Bahwa sikap berlebihan dalam memuliakan dan mengagungkan orang soleh merupakan sebab terjadinya peribadatan kepada mereka, orang-orang soleh tadi. Dan menjadi sebab manusia apa? Meninggalkan agama secara total. Yang kedua, at-tahdhiru minat taswir wa ta'liq as-suwar wa la siyama as-suwar al-udama, peringatan keras dari menggambar makhluk hidup. Nanti akan datang babnya sendiri ya di belakang. Dan peringatan keras dari menggantungkan gambar, memasang gambar, lebih-lebih gambar tokoh. Ya, gambar tokoh yang diagungkan. Nah, ya, beberapa tahun yang lalu saya melihat di daerah Pantura sana, daerah Demak, Jeporo sana itu, di rumah-rumah itu terpasang gambarnya Syekh Qadir Jailani. Besar itu, mungkin ukuran berapa ya, gede kok, mungkin ya sekitar 2 meter kali 1,5 gitu. Gede ya, seukuran jendela gitu lah, jendela rumah gitu. Gede ya. Bahkan di kalangan LDII, wah itu juga dipasang di rumah mereka gambar imam mereka, Nur Hasan Ubaidah itu. Jadi ini bahaya sekali. Jadi memasang gambar makhluk hidup yang biasa-biasa saja itu tidak boleh. Nah, misalnya masang foto keluarga itu aja tidak boleh karena fitnahnya besar ya, menyebabkan kerusakan yang besar. Nah, apalagi kalau ini yang dipasang foto atau gambarnya tokoh yang diagungkan, lebih dahsyat lagi, mengarahnya kepada kesyirikan. Dan yang ketiga, at-tahdhiru min makri syaitan wa irdihi al-batil fi suratul haq. Ini peringatan keras dari tipu daya syaitan, di mana syaitan itu menampilkan kebatilan dalam bentuk al-haq. Nah, emang demikian cirinya. Tidak mungkin orang menjajakan perkara kebatilan kok vulgar. Ini loh, kebatilan ini yang bisa masuk neraka, mau ikut? Ya tidak ada yang mau ikut. Nah, mesti dipoles. Mungkin harus dikemas ya. Mungkin harus dikemas, di packing yang indah, yang cantik, supaya orang tertarik. Ya begitu beli ternyata dalamnya perkara yang merusak. Lihat, syaitan menggambarkan kesyirikan itu sebagai bentuk apa? Menghormati, memuliakan orang soleh. Loh, gitu kan? Kita kan diperintah harus mencintai orang soleh, harus memuliakan orang soleh. Itu yang dipakai untuk promosi. Sehingga banyak orang tertarik dan tertipu. Ya, kamu membangun kuburan ini enggak apa-apa dengan bentuk pemuliaan kita kepada apa, orang soleh. Dulu di dunia kan kamu belum sempat bikinkan rumah kan untuk beliau. Nah, sekarang ini beliau sudah mati, tolong bikinkan rumah lah dia. Keyakinan orang kan begitu kan, ketika bangun kuburan kan begitu, ini rumah bagi yang mati kan begitu. Nanti kalau kamu masya Allah ya mendekatkan diri kepada para wali ini, orang nanti ketika di akhirat dia akan ini menolong kamu. Jadi kita harus hati-hati betul. tipu daya syaitan itu luar biasa. Dia bisa membalikkan keadaan yang batil itu bisa tampil seperti al-haq. Demikian pula sebaliknya, yang hak bisa ditampilkan oleh syaitan sebagai bentuk kebatilan. Ketika ada orang ya, memperingatkan dari kesyirikan, memperingatkan dari pengakuan dan kuburan, dipikir, itu kan orang yang iri sama orang ini. Kamu harus lawan dia. Kamu harus membela kehormatan ulama. Harus membela kehormatan orang-orang soleh. Itu ada orang mencaci maki. Dia mau menghancurkan rumahnya kiai. Masa kamu diam saja? Nah, itu modelnya luar biasa syaitan. Nah, maka kita harus hati-hati. Nah, dan kita tidak akan bisa mengetahui tipu daya seperti itu kecuali ketika kita punya ilmu. Ya, kalau kita nggak punya ilmu ya nggak ngerti. Nah, kemudian yang keempat, at-tahdziru minal bid'ah wal muhdatsati walau hasuna qasdu fa'ilaha. Peringatan keras dari bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama meskipun niat pelakunya itu baik. Coba kalau kita lihat sejarah tadi, ya, pengikut orang soleh itu niatnya kan baik. Ketika mereka bikin gambar, ketika mereka membuat patung, itu niatnya bagus. Itu apa? Untuk mengingat keberadaan orang soleh yang amalannya luar biasa, kemudian bisa terpacu untuk apa-apa? Meniru. Nah, kemudian yang kelima, anna hadhihi wasail ila syirki fayajibul hadar minha. Bahwa gambar, patung, dan sebelumnya apa? Sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh itu merupakan wasail. Merupakan sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan yang wajib untuk kita berhati-hati daripadanya. Berarti yang keenam, ma'rifatu qadri wujudil ilmi wa madharati faqdihi. Asar ini menerangkan kepada kita tentang kedudukan ilmu. Jadi keberadaan ilmu itu sesuatu yang sangat-sangat vital, sangat-sangat penting. Dan betapa sangat bahayanya ketika ilmu itu hilang. Coba perhatikan, ketika ilmu itu masih ada, patung-patung tadi disembah enggak? Belum kan? Kapan disembah? Ketika generasi yang bikin patung sudah mati, generasi di bawahnya enggak ngerti tujuan pembuatan patung itu. Ketika ilmu sudah hilang, baru patung-patung itu disembah. Maka ilmu itu penting sekali. Enggak punya ilmu bahaya. Maka termasuk salah satu jerat syaitan kepada Bani Adam adalah apa? Menghalangi Bani Adam dari menuntut ilmu. Ya? Jadi syaitan itu berusaha keras untuk bagaimana orang itu tidak memiliki ilmu. Karena kalau orang itu berilmu, tidak bisa ditipu. Ya kan? Tidak bisa ditipu. Yang bisa ditipu oleh syaitan itu yang jahil-jahil itu. Yang bodoh-bodoh. Yang tidak berilmu. Maka dibikin orang itu bagaimana tidak bisa mendapat ilmu. Dihalangi dari datang ke majelis ilmu. Nah, cara menghalanginya banyak. Disibukkan dengan pekerjaan. Ya kan? kemudian atau juga apa namanya menjelekkan majelis ilmu nyala itu ngaji apa itu ngajinya tidak murni itu. Ya, itu ngajinya ada penyimpangan dibikin begitu suara-suara itu. Oh itu ustadznya tidak bagus itu dibikin begitu ya, banyak kan suara-suara begitu ya, termasuk apa yang kita lakukan di sini. Wah, banyak suara-suara sumbang ya, yang menghalangi kaum muslimin untuk datang ke majelis ini. Banyak suara-suara sumbang ya, menuduh bahwa majelis yang kita lakukan ini adalah majelis yang apa namanya pemahamannya tidak lurus, ada penyimpangan, ada kesesatan ya. Sampai pada tingkatan usaha nyata menghalangi sebagian muslimin didatangi, diingatkan kamu tidak usah datang aja ke taklim di Tegal sana. Amaran seperti itu. Nah, makanya itu syaitan yang mati. Itu syaitan yang berbicara. Nah, ya. Nah, makanya kita nyatakan siapa yang menuduh kita bahwa kita lakukan dalam satu penyimpangan syaitan, silakan datang. Ya, silakan dia datang ke sini. Silakan buka tuduhannya apa, nah, nanti kita jawab. Ya. Jangan hanya teriak-teriak aja dari luar sana. Nah, ya, jadi itu harus hati-hati. Bahkan ketika kita sudah datang ke majelis ilmu, itu kadang disibukkan dengan yang lain. Ya. Disibukkan dengan HP-nya. Tak berhenti ya. Ada SMS masuk, ada telepon masuk, sehingga kita tak konsentrasi untuk belajar kan, sibuk dengan HP-nya. Atau dibikin dia ngantuk, tidur di majelis. Ini betapa banyak yang seperti ini. Ya, sampai di majelis ilmu, ustadznya baru selesai khutbatul hajah, dia langsung terbang ya ke alam mimpi. Jadi nggak tahu apa yang diterangkan. Nanti bangun ketika ya lekwah kita cukupkan sampai di sini, baru dia bangun. Jangan apa-apa dia, nggak dapat apa-apa kan? Nah. Atau dibikin lamun atau dibikin apa. Jadi yang penting bagi syaitan bagaimana supaya orang tidak mendapatkan ilmu. Nah, maka kita harus hati-hati. Kita bersyukur ada majelis ilmu, kita bisa belajar. Nah ya. Kemudian yang berikutnya, anna sababa fardil ilmi wal mautul ulama. Bahwasanya sebab hilangnya ilmu itu adalah matinya para ulama, ya, dicabutnya para atau dimatikannya para ulama. Nah, bagaimana Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzau ilma intiza'an walakin tanzau fi qadri ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu begitu saja, cabut seketika enggak. Tapi Allah mencabut ilmu dengan apa? Mematikan para ulama. Nah. Dan yang terakhir, at-tahdzir min at-taqlid. Peringatan keras dari taklid. Taklid ini membebek tanpa ilmu. Mengikuti tanpa ilmu. Sebab taklid ini bisa mengantarkan pelakunya keluar dari Islam dalam keadaan dia tidak sadar. Nah, ini yang bahaya. Dan berapa banyak orang yang terjebak dengan ini. Taklid ini juga diawali dari sikap ghulu. Sikap berlebihan dan menganggap yang diikuti itu hebat luar biasa. Ya, you know, ada taklid kepada nenek moyang karena menganggap apa nenek moyang itu hebat. Sudah luar biasa sehingga tak mungkin salah nenek moyang saya. Dia ikuti semuanya. Nanti ada taklid kepada gurunya, kepada kiainya, kepada ustaznya. Ini juga diawali dari sikap apa? Guru. Meyakini bahwa ustaznya, kiainya itu apa? Hebat. Tak mungkin salah. Sehingga apapun yang diucapkan oleh ustaznya, oh itu samitna wa amanna. Ya, kami dengar dan kami imani. Iya kan? Nanti apa yang diperintahkan ustaznya, samitna wa ata'na. Kami dengar dan kami taati sudah. Tidak perlu tanya kenapa dan kenapa. Tidak. Sudah. Ya. Sampai ada istilah di kalangan orang-orang thariqah sufiyah itu. Jadi seorang murid di hadapan guru itu seperti mayit di hadapan tukang cucinya. Itu mau dimiringkan, mau ditelentangkan, mau ditengkurapkan, geser sana, geser sini. Tidak protes kok mayat itu. Nah, ya seperti itu. Makanya memang harus demikian. Seorang murid itu kalau belajar sama guru harus bersikap seperti itu. Nah, ini bahaya. Maka hendaknya kita teliti ucapan perintah seseorang itu apakah sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat atau tidak. Kalau sudah kita ambil lalu tidak, kita terpaksa tinggalkan meskipun itulah ucapan guru kita, meskipun ucapan orang tua kita. Nah, baik, mungkin sampai sini dulu, masih ada 3 hadis ya dalam bab hulu ini. Nanti kita lanjut di pertemuan yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.